Mitra bisnis, menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, arah reformasi birokrasi di negara kita telah salah arah. Akibatnya target ideal yang ingin dicapai pada saat awal reformasi bergulir tidak tercapai. Dan hanya menghasilkan perselisihan serta kericuan di sana-sini. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, sebelum ini Bapak mengulas sebuah tes sederhana tentang visi dan misi, ternyata menunjukkan banyak pimpinan serta elit di negeri ini yang tidak punya visi serta misi tentang Indonesia di masa depan. Lantas apakah memang semua pimpinan serta elit memang seperti itu? Diskusi berikutnya yang bisa memanfaatkan, bukan menjawab, memanfaatkan pertanyaan saya itu, SBY dipakai buat kampanye kemudian gitu. Tapi antara vision dan mission dari suatu pemerintahan yang merupakan instrumen negara untuk tujuan-tujuan yang bisa menjawab Indonesia 5 tahun lagi seperti apa, 20 tahun lagi seperti apa, itu nggak ada. Dan kekosongan ini itu mulai dirasakan lagi sekarang. Sehingga ada wacana kalau gitu harus ada GBHN lagi gitu. Ini sudah kita rasakan dari 10 tahun yang lalu saya bilang, ini mana ini nggak ada vision, nggak ada visi bangsa ini gitu. Baik Pak Hermawan, kalau memang begitu kondisinya, tidak mengherankan kalau reformasi Indonesia jadi salah arah ya Pak? Ya, salah arah, nggak ada arah, sama nabrak-nabrak kiri kanan. Jalan kayak orang buta ya, dunak-dunuk nabrak-nabrak. Contohnya APBN kok ada P, APBN perubahan, itu artinya apa? Yang rencanain kan nggak bisa gitu loh. Tahun lalu itu APBN yang tidak terserap itu 33 triliun gitu. Ada dana tidak bisa dipakai 33 triliun dan ada anggaran-anggaran yang kurang yang ngeluh. Nah, ini kan ibaratnya di saku kanan ini kelebihan duit nggak bisa dipakai gitu. Di saku kiri itu nggak ada duit gitu. Terus orang yang pakai baju itu mau beli makanan nggak bisa, kelaparan gitu. Sementara di kantong kanannya itu ada duit. Lebih-lebih, tapi nggak bisa keluar dari kantong kanan untuk bayar makanan, karena keluarnya harus dari kantong kiri. Gitu. Orang itu tidak bisa memindahkan uang dari kantong sebelah kanan ke kantong sebelah kiri, sehingga dia kelaparan, duitnya berlebih. Ini pemerintahan ini, gitu. Aneh buat saya, ngeluh kurang duit, tapi kelebihan duit, gitu. Nggak terserap anggarannya. Gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.